السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, kitab keutamaan-keutamaan, bab yang ke-41, yaitu babun min fadaili Ibrahim al-Khalili sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Bab di antara keutamaan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Khalilur Rahman, Abul Anbiya, adalah kekasih Allah dan ayah dari banyak para nabi. Maksudnya nenek moyang dari nabi-nabi yang banyak, terutama dari nabi-nabi Bani Israel. Nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, sebagaimana yang telah kita uraikan kemarin bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak dari dua orang istrinya. Yang pertama adalah Nabi Ismail dari istrinya Hajar, kemudian Nabi Ishaq dari istrinya Sarah. Ya, dari jalur Nabi Ismail maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi. Dari jalur Ishaq adalah Yaqub, dan dari Yaqub nanti akan muncul banyak para nabi dari keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Yang pertama dia memiliki 12 orang anak, semuanya nabi. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam dan nabi-nabi dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian terus ya bermunculan nabi-nabi dari keturunan mereka sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa adalah nabi yang terakhir dari Bani Israel, dan juga setelahnya tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada nabi di antara mereka berdua. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, laisa baini wa bainahu nabi, tidak ada di antara saya dengan beliau, yaitu Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi pun. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, dan dia adalah Abul Anbiya. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang juga merupakan salah satu dari ulul azmi minar rusul. Salah satu dari ulul azmi minar rusul, dan dia adalah nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menjadikan dia kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan, memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Baik, kita akan mempelajari beberapa fadilah atau keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis yang pertama, 6.000 85. Benar? 6085. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Ali ibnu Mushir wa ibnu Fudail anil Mukhtar qala ha'un wa haddathani Ali ibnu Hujrin as-Sa'di wal lafzu lah qala haddathana Ali ibnu Mushirin قال أخبرنا المختار بن فلفل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. Hadis Anas, beliau bercerita radhiyallahu an, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya khairal bariyah. Apa artinya khairul bariyah? Sebaik-baik manusia. Ya. Sebaik-baik manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Ya. Di sini laki-laki tersebut menyampaikan kepada Nabi bahwa Nabi adalah khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Al-bariyah manusia. Ya, al-bariyah adalah manusia. Khair sebaik-baik. Dia memanggil Nabi dengan panggilan khairu al-bariyah. Apa kata Nabi SAW? Zaka Ibrahimu alaihi salam. Itu adalah Nabi Ibrahim. Maksudnya yang khairul bariyah adalah Nabi Ibrahim. Ya. Yang khairul bariyah itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi di sini terlihat jelas bahwa Nabi SAW memuliakan, menjelaskan keutamaan Nabi Ibrahim, bahwa dia adalah khairul bariyah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang atau manusia atau tepatnya nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu para ulama menjelaskan apa atau makna dari ungkapan Nabi ini, bahwa yang khairul bariyah itu adalah Nabi Ibrahim. Kata mereka ini, kata Nawawi, diucapkan oleh Nabi tawadu'an wahtiraman li Ibrahim alaihi salam li khullatihi wa ubuwwatihi. Ucapan itu atau pernyataan itu disampaikan oleh Nabi sebagai bentuk tawadhu. Ya. Ini alasan yang pertama. Kenapa Nabi mengatakan yang berhak menerima status khairul bariyah adalah siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Dia mengucapkan itu menurut penjelasan para ulama, alasan yang pertama ketawadhuan. Ya, Nabi SAW mengungkapkan karena tawadhu' dan memuliakan Nabi Ibrahim. Untuk memuliakan Nabi Ibrahim, yang pertama karena Allah dengan tegas mengatakan, kenapa Nabi memuliakan Nabi Ibrahim? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dia khullah. Dia adalah khalil. Dia memiliki khullah, yaitu khalil. Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an ayat yang tadi kita bacakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Lantaran ini maka Nabi kita Muhammad SAW memuliakan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW sebegitu besarnya sampai dia menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan status khairul bariyah adalah beliau adalah li'ubuwatihi. Karena dia adalah nenek moyangnya Nabi. Karena dia nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul Anbiya. Seperti yang tadi kita katakan bahwa Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau kecuali dari keturunannya. Ya, tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim. Tidak ada yang di luar keturunannya. Ya, semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi memuliakannya. Dia merasa tidak berhak ya, untuk mendapatkan status khairul bariyah ketika dibandingkan dengan ayahnya atau nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu yang pertama. Meskipun Nabi SAW adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang termulia, tetapi dia menyatakan bahwa yang manusia yang termulia itu adalah Nabi Ibrahim, itu alasannya. Ya, bahwa karena tawadhu, karena memuliakan Nabi Ibrahim lantaran dia adalah Khalilur Rahman, dinyatakan dengan tegas oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian karena dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, keturunan Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, alasan para ulama kenapa Nabi mengatakan demikian sebelum dia mendapatkan penegasan dari Allah bahwa dia manusia termulia. Itu alasannya. Alasan kedua, kenapa Nabi mengatakan bahwa yang berhak menerima status khairul bariyah adalah Nabi Ibrahim sebelum Allah menyatakan bahwa dia sebaik-baik manusia. Ini dua alasan atau penjelasan para ulama. Kata An-Nawawi, قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. Sebenarnya yang paling mulia dari manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Dia yang menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin penghulu dari semua manusia. Ya. Walam yaqsud bihil iftikhar walat tatawul ala man taqaddamahu bal qalahu bayanan lima umira bi bayanihi wa tablighi. Ya. Dia menyampaikan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin penghulu dari semua manusia, dia mengucapkan bukan untuk berbangga-bangga. Dia menyampaikan itu bukan untuk membangga-banggakan dirinya, tetapi karena Allah menyuruhnya menyampaikan demikian. Dia diperintah untuk menerangkan bahwa dia adalah manusia termulia, ya, bukan untuk berbangga-bangga. Makanya ujung hadisnya, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Ya. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Saya adalah pemimpin dari semua manusia dan ini bukan untuk berbangga-bangga. Kenapa dia mengucapkan itu? Karena Allah yang menyuruhnya menyampaikan demikian. Ya. Lalu kenapa dia mengatakan Nabi Ibrahim sebaik-baik manusia? Alasannya itu tadi. Karena tawadhu. Ya. Karena memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia mengungkapkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah khairul bariyah sebelum Allah menyuruhnya menyatakan bahwa dia manusia termulia. Sebelum dia mengetahui bahwa dia adalah manusia termulia. Ini dua alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini semakna dengan hadis Nabi SAW. Ya, la tufadziluni ala Yunus ibn Matta. Ya, jangan kalian utama-utamakan saya daripada Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta nabi yang dimakan oleh ikan. Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan. La tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan kalian anggap saya ini lebih mulia daripada Yunus ibnu Matta. Nabi SAW mengatakan demikian bukan berarti dia tidak lebih utama, tetapi dia menginginkan agar kita umatnya jangan sampai meremehkan Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Jangan sampai merendahkan Nabi Yunus. Kenapa? Karena cerita Nabi Yunus itu dia meninggalkan dakwah. Dia meninggalkan kaumnya, berhenti berdakwah, kemudian dia lari sehingga Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan bahkan beliau dimakan oleh ikan, kemudian dihidupkan atau dikembalikan oleh Allah ke daratan. Nah, karena kekeliruan tersebut, jangan sampai kita melihat, memandang Nabi Yunus itu Nabi yang memiliki celah, memiliki kekurangan, memiliki aib. Nah, untuk menutupi itu, agar jangan sampai kita merendahkannya, Nabi SAW mengungkapkan kata tersebut. La tufadziluni ala Yunus bin Matta. Ya, jadi bukan berarti Nabi SAW tidak lebih mulia daripada Yunus. Tujuan Nabi agar kita tidak merendahkan Nabi Yunus. Tidak merendahkan Nabi Yunus. Karena kekeliruan yang terjadi. Ya. Nah, dan ini juga demikian. Bukan berarti dia ketika mengatakan bahwa yang khairul bariyah itu Nabi Ibrahim. Bukan berarti dia tidak lebih utama dari Nabi Ibrahim. Tetapi dia mengungkapkan karena ketawaduannya. Kemudian juga karena ingin memuliakan ayahnya, nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadis yang pertama dan juga tidak akan keluar dari bab kita. Bila Nabi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah khairul bariyah, berarti memang ini merupakan keutamaan Nabi Ibrahim. Dan memang benar, peristiwa Mi'raj, ini sudah juga menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim AS. Karena yang berada di langit yang tertinggi, ya, dari Nabi-Nabi yang dijumpai oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra, dalam perjalanan ya, Isra Mi'rajnya, setiap langit dia berjumpa Nabi. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan yang langit yang paling tinggi, Nabi siapa yang dijumpainya? Nabi Ibrahim AS. Ya. Nabi Ibrahim AS. Dan tidak ada lagi Nabi yang naik ke atas tingkatan Nabi Ibrahim kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi manusia ini yang sampai ke langit ketujuh kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah manusia termulia, Nabi yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kedua-duanya adalah Khalila Ar-Rahman. Kedua-duanya adalah kekasih Allah. Ya, Nabi kita mengatakan, Inna Allah attakhadhani khalilan, kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah mengangkat saya sebagai kekasihnya, sebagaimana dia telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Nabi Ibrahim punya keistimewaan khullah, kekasih. Khullah itu adalah tingkat cinta yang tertinggi. Al-khullah, tingkat cinta yang tertinggi. Dan itu didapatkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga mendapatkannya. Sementara Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan-keistimewaan yang lain yang tidak dimiliki oleh seorang Nabi pun. Ini menunjukkan juga kemuliaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama, pelajaran yang sangat penting di sini adalah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah berbangga-bangga, tidak pernah membangga-banggakan kemuliaannya, ketinggian derajatnya, dan bahkan ketika Allah menjanjikan bahwa akan memberikan kedudukan yang terpuji untuk seorang hambanya, ya, untuk seseorang dari makhluknya, dia hanya bisa berharap padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bahwa dia yang mendapatkannya. Wa arju an akuna anahu, Ya. Dan saya berharap bahwa sayalah orangnya, maksudnya yang mendapatkan maqaman mahmudan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memintakan, bahkan Allah Nabi menjanjikan untuk kita, barang siapa yang memintakan untuk saya kedudukan tersebut, maka saya akan memberinya syafaat. Man sa'ala liyal wasilata halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah, memohon kepada Allah agar saya mendapatkan itu, maka akan berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Begitu besar harapannya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat, isyarat yang banyak bahwa dia yang memperolehnya. Ya. Itulah ketawaduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di samping hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis yang kedua, ada satu pelajaran juga yang diambil dari hadis yang tadi dan hadis-hadis setelahnya, yaitu bolehnya memberikan tingkat-tingkat keutamaan yang berbeda-beda di antara para nabi. Boleh. Bahwa nabi yang termulia ini, nabi nabi-nabi yang mulia ini, boleh. Ya. Ini bukan merendahkan nabi yang lain. Bukan merendahkan nabi yang lain, tapi menjelaskan kemuliaan salah satu dari nabi mereka, dari di antara mereka. Seperti ulul azmi, 5 dari para nabi itu yang termulia. Kemudian mengatakan bahwa nabi yang mendapatkan tingkat khullah adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Bahwa nabi yang langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya adalah Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Keistimewaan Nabi Musa juga didapatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berbicara langsung tanpa perantara dengan Nabi Musa. Ya. Juga sebagaimana Nabi Musa mendapatkan, Nabi kita Muhammad SAW juga mendapatkannya. Allah SWT langsung menurunkan perintah salat kepada beliau tanpa perantara Jibril. Ya, tanpa perantara Jibril. Andai kata melalui perantara Jibril juga, maka kenapa mesti naik ke langit? Cukup di dunia saja, seperti perintah-perintah atau ibadah-ibadah yang lain. Ini tidak, Allah menaikkan Nabi kita Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh, melewati semua nabi-nabi, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, pohon yang terakhir. Ya, di situ Nabi SAW menerima langsung dari Allah perintah salat. Yang pertama, menunjukkan bahwa Nabi SAW juga Kalimur Rahman. Ya. Yang kedua, mulianya atau tingginya derajat ibadah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Langsung tanpa perantara diturunkan perintah salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menjelaskan keutamaan nabi-nabi yang tentu berbeda-beda. Allah berfirman di awal juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah, apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'di. Itu para rasul telah kami belikan keutamaan kepada sebagian lebih dari yang lainnya, di atas yang lainnya. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara dengannya, seperti Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang kedua. 6086. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Kurayb qala haddatsana Ibnu Idris qala sami'tu Mukhtara Ibnu Fulful maula Amr ibn Hurayth qala sami'tu Anas radhiyallahu an yaqul qala rajulun ya Rasulullah ya bimithlihi. Ya. Ini sanad yang baru. Imam Muslim membawakan melalui sanad ini hadis yang tadi. Ya. Ya Rasulullah, ya khairal bariyah. Dia mengungkapkan kata-kata khairal bariyah, lalu Nabi mengatakan, "Oh, itu untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk saya." Maksudnya ungkapan khairal bariyah itu untuk Nabi Ibrahim. Dan kita sudah jelaskan Kenapa Nabi mengungkapkan demikian? Bukan berarti dia bukanlah sebaik-baik manusia, tetapi dengan alasan-alasan yang tadi telah kita sampaikan. Setelahnya 6087, nah, masih hadis yang sama dibawakan dengan sanad yang lain oleh Imam Muslim. Wa haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana an al-Mukhtar qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya, senada dengan hadis sebelumnya. Hadis setelah itu 6088, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mughirah yani bin Abdurrahman Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim an-nabiy alaihi salam wa huwa ibn 80 sana bil qadum. Ya, kata Nabi kita mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim itu khitan, ya, berkhitan pada usia 80 tahun. Ya, berkhitan pada usia 80 tahun menggunakan qadum. Ya, menggunakan qadum. Semua riwayat yang ada di Sahih Muslim ini, perawi-perawi dari yang meriwayatkan hadis ini yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini, semuanya meriwayatkan dengan al-qadum. Ya, al-qadum. Alif lam qaf berbaris fathah, dal berbaris dhamma, waw mim. Al-Qadum. Sementara dalam Sahih Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama. Perawinya berbeda. Ada perawinya yang meriwayatkan dengan yang seperti ini, Al-Qadum, dan ada perawi dalam Sahih Bukhari itu yang meriwayatkan dengan Al-Qadum. Ada bedanya? Ada. Dalnya bertasydid. Dalnya bertasydid. Bila mana yang riwayat yang ada dalam Sahih Muslim dan juga yang ada sebagian dalam Sahih Bukhari tanpa tasydid, itu maknanya adalah alatun najjar, yaitu alat tukang, yaitu kapak, semacam kapak, ya, alat tukang, alatun najjar. Alat tukang kayu. Ya, alat tukang kayu untuk memotong kayu, membelah kayu. Itu namanya al-qadum. Adapun yang bertasydid, al-qadum, itu adalah ungkapan untuk sebuah tempat di Syam. Ya, sebuah kampung di Syam yang dinamakan dengan Al-Qadum. Ya. Dan juga diungkapkan dengan Al-Qadum. Ya. Kampung itu dinamakan dengan Al-Qadum dan juga dinamakan dengan Al-Qadum. Sementara Al-Qadum itu alatun najjar atau alat tukang kayu itu tidak ada dikatakan dengan Al-Qadum tetapi Al-Qadum. Kata An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar menguraikan dalam syarah Sahih Bukhari, menguraikan bahwa makna yang paling benar dari riwayat ini adalah makna yang merupakan alat, yang maknanya adalah alat tukang kayu, yaitu kapak, bukan tempat. Kalau tempat berarti Nabi Ibrahim khitan pada usia 80 tahun di tempat itu, ya, di Qadum. Ya, karena Nabi Ibrahim juga pernah ke sana, ya, pernah ke Syam, ya, dan beliau berasal dari Irak, kemudian pernah ke Syam, ya, berdakwah dan bahkan sampai ke Mesir dan bahkan sampai ke Jazirah Arab. Nabi Ibrahim itu mengembara, berkelana, menyampaikan dakwah, ya, mengajak kepada tauhid. Ya. Jadi itu maknanya, tetapi yang paling benar kata para pensyarah hadis termasuk Ibnu Hajar dan Nawawi adalah al-qadum, yang artinya adalah alat tukang kayu, alat tukang, yaitu kapak dalam terjemahannya di sini. Ya, hadis ini ya tentu menjelaskan juga apa yang tertera di bab tentang keutamaan Nabi Ibrahim, bahwa dia berkhitan dan khitan itu adalah fitrah, sunnanul fitrah, adalah kebiasaan para nabi. Kebiasaan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah berkhitan karena ini adalah sarana kesucian, yaitu sarana untuk mensucikan, untuk membersihkan. Ya. Kemudian khitannya pada usia 80 tahun. Khitannya pada usia 80 tahun. Ini berita dari Nabi SAW. Kabar dari Nabi, dan tentu Nabi SAW tidak mengabarkan berita yang dusta. Cuma ada sedikit perbedaan riwayat. Ya, Imam Malik dalam kitab hadisnya yaitu Muwatta meriwayatkan bahwa beliau dikhitan Nabi Ibrahim alaihissalam pada usia 120 tahun. Pada usia 120 tahun, kata Ibnu Hajar, cuma bukan dari Nabi. Maksudnya beritanya bukan dari Nabi, riwayatnya ini mauquf kepada kepada Abu Hurairah. Jadi yang bercerita Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dikomentari riwayat 120 tahun ini oleh Ibnu Hajar bahwa bisa ditakwil atau memang riwayatnya tertolak dengan hadis yang sekarang yang sahih. Ya. Hadis Nabi SAW sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Sementara itu adalah hadis mauquf dari Abu Hurairah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama tertolak karena dengan hadis sahih ini, karena usia Nabi Ibrahim ketika dikhitan adalah 80 tahun. Atau ditakwil. Apa penakwilannya? Bahwa usianya 120 tahun itu adalah usia dihitung dari kelahirannya. Dihitung dari kelahirannya. Tetapi kalau dihitung dari kenabiannya, 80 tahun. Ini takwil, walaupun memang riwayat yang sahih adalah umurnya 40 tahun. Tetapi toh kalaupun ungkapan Abu Hurairah itu dibenarkan, maka ditakwil bahwa 120 tahun itu dihitung dari usia kelahirannya. Sementara yang 80 dari usia berapa? Dari usia kenabian. Kenapa begitu? Karena Nabi itu diutus pada usia berapa? 40. Kalau 80 tambah 40, 120. Tetapi ini pun hanya upaya untuk menakwilkan. Upaya, tetapi mereka lebih condong bahwa riwayat ini riwayat yang tertolak. Ditolak oleh kesahihan hadis yang marfu' dari Nabi SAW bahwa usianya adalah 80 tahun. Ya, 80 tahun bukan seperti usia kita ya. Usia kita di akhir zaman 80 tahun, usia yang sudah tertati-tati, yang sudah sakit-sakitan. Ya, 80 tahun usia di masa dahulu usia masih muda. Karena usia mereka di atas 100 tahun ya, bahkan ada 200 tahun, 300 tahun. Kalau andai kata usianya adalah 250 tahun, berarti 80 tahun itu masih usia muda. Kita usia kita yang terakhir antara 60-70 tahun malah. Sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Jadi bayangan kita, usia 80 tahun itu usia seperti usia kita. Usia di zaman, di akhir zaman ini yang sudah beruban. Kepalanya putih semuanya, jalanannya pun sudah tertati-tati, sudah pakai tongkat, sudah bungkuk. Iya. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi itu disesuaikan dengan zamannya. Usia 80 tahun di khitan, usia muda. Sebagaimana di zaman kita sekarang orang mu'allab pada usia 40 tahun. Kemudian dia dikhitan. Ya samalah. Ya. Mu'allab masuk Islam pada usia 35 tahun dikhitan. Seperti itu. Cuma alat yang tajam ketika itu yang tajam. Ya. Dan cepat terputusnya. Cepat putusnya. Kalau pisau payah putusnya. Ya. Kalau ada laser, mungkin dengan laser ya. Sekarang tidak ada laser. Yang ada sekarang, zaman kita ini laser. Yang tidak memunculkan darah dan tidak terlalu sakit. Jadi ini hadis yang kedua, maksudnya kedua dari temanya. Yaitu bahwa Nabi Ibrahim dikhitan. Ini kemuliaan. Ini keutamaan. Khitan itu keutamaan. Dan sunanul fitrah. Ya, sunnah yang merupakan sesuai dengan fitrah. Al-khitan. Ya, al-khitan. Makanya di samping ini syariat Islam yang memang menjaga ibadah seorang muslim agar tetap sah, karena memang harus dipotong penutup kelub dalam bahasa Arabnya, yaitu kepala kemaluan laki-laki itu, karena di belakang yang di belakangnya itu akan lengket najis-najis kalau tidak dipotong, tidak dibersihkan. Maka ini diantara hikmah, bahkan khitannya laki-laki adalah wajib. Khitannya laki-laki wajib. Berbeda dengan khitan perempuan. Ya, perempuan dikhitan antara mubah dengan sunnah. Ya, minimal hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah karena tidak ada sangkut pautnya dengan taharah. Sama sekali tidak. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan taharah. Sementara laki-laki, hubungannya dengan taharah sangat erat. Karena ketika nanti dia buang air kecil, bisa jadi masih tersisa di dalam penutup kepala kemaluannya itu najis. Ya. Sehingga sholatnya tidak sah. Dan ini kemuliaan, ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Nabi SAW. Adapun pada usia demikian, jangan kita bayangkan usia kita sekarang 80 tahun itu sudah beruban baru dikhitan. Ya. Karena usia umat-umat terdahulu ratusan tahun dan bahkan ribuan. Ya. Bahkan ribuan. Nabi Nuh AS umurnya ribuan tahun. 1000 tahun lebih. Ya. Sementara usia kita tidak sampai 100. Makanya kita membayangkan, oh begitu tuanya Nabi Ibrahim dikhitan. Tidak. Ya. Tidak. Itu hadis yang dari sisi keutamaan itu yang kedua, dan ini hadis yang kelima atau keempat dari bawah bab ini. Nabi memberitahukan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di khitan, dan khitan itu keutamaan. Khitan itu merupakan keutamaan dan kebiasaan para nabi, dan termasuk dari sunat-sunat fitrah. Hadis berikutnya 6089. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Abi Salamah bin Abi Salamah bin Abdul Rahman wa Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, nahnu ahakku bisyakki min Ibrahima. Nahnu ahakku bisyakki min Ibrahima. Ya. Kita lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim. Ya. Kita lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini. Idh qala, ketika Nabi Ibrahim berkata, dinukilkan oleh Allah ceritanya di dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi. Ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi, ya Rabku, arini, perlihatkanlah aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min, Apa belum engkau mengimani atau beriman bahwa saya bisa menghidupkan? Qala bala, kata Nabi Ibrahim. Benar, saya sudah mengimani. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi saya, agar kalbu saya tenang melihat bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan. Maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Maka Allah ceritakan bagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, kalau Nabi Ibrahim saja, yang ini sama dengan tadi ketawaduan. Ya. Nabi mengungkapkan ini karena ketawaduan. Nabi Ibrahim saja yang begitu besar keimanan dan ketakwaannya, kesolehannya. Ya, ingin memantapkan, ya, ingin memantapkan keimanan, keyakinannya dengan meminta kepada Allah memperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, kita juga lebih berhak. Ya, kita juga lebih berhak untuk itu. Apalagi di zaman itu banyak orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali. Di zaman Nabi Ibrahim kan ya, hampir semua umatnya yang berbuat syirik. Lalu tentu mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Maka Nabi SAW ya, sedikit banyaknya ingin menampakkan itu kepada umatnya. Kepada umatnya. Karena dia hanya sekedar mengabarkan bahwa kita semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Tentu tidak akan mungkin diimani, dipercaya oleh kaumnya. Ya. Maka dia memohon agar itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia ketika berdakwah semakin kuat, semakin percaya, semakin yakin ya untuk menjabarkan, menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Di masa Nabi juga demikian. Salah satu dari pilar dakwah Makkiyah adalah menegaskan bahwa Allah akan membangkitkan. Karena itu yang diingkari oleh orang Quraisy. Orang Quraisy mengingkari mereka akan dihidupkan lagi oleh Allah. Mereka mengingkari. Banyak dalam Al-Quran mereka menyampaikan alasan-alasan yang menurut mereka logis. Tetapi sebenarnya tidak logis. Ya, mereka mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi debu, yang sudah jadi abu? Ya. Ya. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi abu? Jadi mereka ragu, ya, mereka mengingkari bahwa Allah akan menghidupkan kembali. Nabi butuh juga seperti itu. Butuh juga untuk Allah Subhanahu wa taala membuktikan itu kepada dia agar nampak oleh kaumnya. Tetapi ini kan keutamaan Nabi Ibrahim. Ya, Allah memperlihatkan itu dan tidak memperlihatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu merupakan keutamaan Nabi Ibrahim, kekhususan Nabi Ibrahim AS. Dan juga Allah perlihatkan kepada Nabi yang lain. Ya. Di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bagaimana Allah mampu menghidupkan mayat ya jelas sudah mati ya, menghidupkan mayat ketika mereka mengklaim bahwa mayat ini adalah korban kriminal pembunuhan. Cuma pembunuhnya tidak diketahui. Akhirnya mereka saling tuduh-tuduhan dan melakukan investigasi tetapi tidak ada hasilnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Ya, agar Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan siapa pembunuhnya. Ya, Nabi Bani Israel ini, siapa pembunuhnya? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka menyembelih sapi betina. Mereka tidak mau. Apa hubungannya menyembelih sapi betina dengan pembunuh itu? Ya. Akhirnya berupaya untuk melarikan diri dari perintah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Banyak sapi-sapi yang serupa, sapi yang di mana, yang apa yang dimaksud oleh Allah. Sebenarnya mereka ketika diperintah sembelih saja sapi betina sudah selesai, tapi mereka tidak mau. Dibuatnya rekayasa-rekayasa agar tidak ada sapi yang dicari, yang diinginkan itu. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak mendapatkan. Dan mereka sendiri yang mempersulit-sulit, akhirnya mereka temukan dengan susah-susahnya. Disembelih sapi itu, kemudian Allah perintahkan untuk memukul mayat tadi dengan sebahagian organ sapi tadi yang sudah disembelih. Ya, faqul nadribuhu bi ba'dihā. Kata firman kami firmankan, pukullah mayat itu dengan sebahagian organ sapi. Ya, berbeda pendapat para ulama tafsir dengan organ mana dipukulkan. Dan yang paling kuat dikuatkan oleh Ibnu Katsir bahwa dipukulkan dengan pahanya. Diambil pahanya, pukulkan ke mayat, tiba-tiba mayat itu hidup. Itu hanya sebatas sebabnya, yang menghidupkan Allah juga. Tanpa dipukulkan pun juga Allah akan mampu menghidupkan. Sebagaimana burung-burung yang dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim, ya, kemudian dipisah-pisah cincangannya itu di atas gunung-gunung yang berbeda, tiba-tiba ketika dipanggil menyatu kembali dan hidup lagi. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Tetapi ini hanya sebatas sebabnya. Dan untuk menuntut kepatuhan mereka, ternyata mereka sebenarnya tidak mau patuh. Akhirnya Allah hidupkan. Dan inilah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bahagian yang pertama. Andai kata kita, kata Nabi, lebih berhak untuk ragu. Maksudnya bukan meragukan Allah menghidupkan kembali, tetapi dengan kondisi banyaknya orang yang mengingkari, orang-orang Quraisy yang mengingkari, dan satu pun mereka tak percaya akan dihidupkan kembali. Nah, untuk membuktikan itu, Nabi SAW sebagaimana Nabi Ibrahim butuh untuk diperlihatkan oleh Allah menghidupkan yang mati, Nabi juga membutuhkan itu, tetapi Allah tidak memberikannya. Inilah makna ungkapan nahnu ahakku bisyaki min Ibrahim. Bukan berarti syak atau ragu Allah SWT menghidupkan kembali manusia nanti di hari kiamat ini dibenarkan, bukan. Tetapi karena situasi tersebut. Lanjutkan hadisnya. Ini konteks yang lain, ya. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Ini di luar bab kita. Ini berkenaan dengan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut yang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, dan bahkan terkadang berdakwah bersama Nabi Ibrahim. Hijrah bersama Nabi Ibrahim. Sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka ya meninggalkan Irak, sama-sama dari Irak, kemudian pergi ke Syam, ya. Dan Allah perintahkan di Syam itu, di negeri Sodom. Ya, Sodom, ya. Nabi Lut berdakwah di sana. Dan dia bukan orang situ. Dia dari Irak. Dan karena dia yang beriman kepada Nabi Ibrahim, fa amana lahu Lutun, maka beriman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Maka dia berdakwah dengan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini ada kaitannya, diceritakan oleh Nabi SAW. Wa yarhamullahu Lutan, dan semoga Allah merahmati Nabi Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Sungguh dia telah bertahan atau bertopang, berlindung ke pilar yang kuat, kepada tonggak, ya, yang sangat kokoh, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ungkapannya itu ketika datang tamunya yang malaikat dan bocor ternyata beritanya kepada kaumnya, dan mereka orang-orang yang melakukan hubungan sejenis homo, mendengar ada dua tamu Nabi Yunus, Nabi Lut yang tampan rupawan, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk datang ke rumahnya dan ingin mendobrak rumahnya. Nabi Lut berupaya untuk mempertahankan, membela dua tamunya, dan bahkan dia berharap ada keluarganya. Tetapi keluarganya tidak ada di sana. Dia hanya orang asing di situ. Yang ada hanya anak bininya. Sementara keluarga-keluarga yang punya jabatan, pangkat, sebagaimana nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib, dia bersama keluarga dan kaumnya menyegani keluarganya. Nabi kita Muhammad SAW Ya, musuh-musuhnya orang-orang Quraisy menyegani keluarganya, segan kepada Nabi pamannya Abu Talib, segan dengan istrinya. Ada keluarga yang kuat. Nabi Lut tidak ada. Makanya dia mengatakan awi ila ruknin syadid. Dia berharap bahwa yang akan bisa menolongnya keluarga, kerabat, tetapi dia tidak punya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ruknun syadid. Ya, pilar, tiang, ya, penopang yang sangat kuat sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya. Makanya Nabi mengatakan yarhamullahu Lutan. Ini tentang Nabi Lut. Kemudian terakhir tentang nabi yang lain, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Walau labistu fi sijni tula lubthi atau labthi Yusuf la ajabtu da'iyah. Andai kata ini semuanya diucapkan Nabi karena ketawaduannya, dan dia tentu lebih utama dari semua nabi-nabi tersebut, lebih baik, lebih utama, lebih mulia dari Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Lut dan Nabi Yusuf alaihi salam. Cuma dia mengatakan demikian, walau labistu fi sijni, andai kata saya di penjara, selama di penjaranya Nabi Yusuf alaihi salam, maka saya akan memenuhi panggilan ajakan keluar pertama kali. Bukankah ketika raja bermimpi, kemudian dia menyuruh orang untuk memanggil Nabi Yusuf? Ya. Ketika yang selamat dari dua orang yang meminta takwil, teman satu penjaranya yang selamat, kemudian dia teringat. Ya. Ketika raja bermimpi dan dia, oh, ada yang menakwilkan mimpi di penjara. Ya, kata raja, silakan bawa dia ke sini. Ya. Bawa dia ke sini, kan sudah lama itu. Sudah lama dalam penjara. Ketika orang ini datang untuk membawa Nabi Yusuf keluar menghadap raja, Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf tidak mau. Padahal kesempatan untuk keluar. Kenapa? Dia ingin membersihkan namanya. Ya, harus dibersihkan nama. Tanyakan kepada wanita-wanita yang menuduh saya berbuat serong. Tanyakan apakah saya yang melakukan atau apa yang terjadi. Jadi dia mempertahankan diri untuk tetap lama di penjara sampai nama baiknya dibersihkan atau istilah sekarang, pencemaran nama baik. Ya, jadi pencemaran nama baik itu bersih sehingga dia menunda. Kalau andai kata saya, kata Nabi SAW, berada di penjara selama di penjara Nabi Yusuf, maka yang pertama kali ada kesempatan keluar, saya langsung keluar. Ya, saya keluar. Tetapi Nabi Yusuf tidak keluar. Bukan ini, ungkapan ini sekali lagi bukan ya Nabi SAW orang yang seperti itu. Tapi dia ingin memuliakan, ingin menyebutkan kemuliaan Nabi Yusuf, keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sementara beliau tentu akan jauh lebih mulia daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya ia katakan demikian untuk menunjukkan ketawaduan dan pemuliaannya terhadap Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tersisa tiga hadis lagi. Yang terakhir hadis yang panjang tentang Nabi Ibrahim ya, yang berdusta tiga kali. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.